بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di antaranya kita masih bisa menyempatkan diri talabul ilm, mengkaji, mempelajari ilmu agama yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada kita. 6. Dalam kondisi kita sedang melakukan siyam Ramadan 10 hari lebih kita sudah jalani, memasuki hari yang ke-11. 6. Alaysa kadzalik, hari yang ke-11 Ramadan hari ini. Tentunya kita berharap apa yang sudah kita jalani Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menerimanya, dan kita tentunya berharap untuk bisa mendapatkan Ramadan hari-hari berikutnya sampai tuntas sebulan dengan hasil pula yang sebaik-baiknya. Ahibbati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan surat Abasa, kita upayakan untuk murajaah terlebih dahulu surat yang sudah kita bahas, sudah kita lalui sebelumnya. Telah kita mulai murajaah dari surat At-Takwir dan juga surat Al-Mutaffifin, maka pada saat ini sampailah surat Al-Insyiqaq. Terdiri sebanyak 25 ayat. Nah, yang tergolong surat ini sebagai surat Makkiyah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u syaqqat. Tatkala as-sama' langit itu, kata Allah Jalla wa'ala, insyaqqat. Ma makna insyaqqat? Naam, terbelah. Dari situlah diambil nama surat, al-insyiqaq. Idza as-sama'u insyaqqat, apabila langit itu terbelah. Kita bisa bayangkan bagaimana langit yang sedemikian besarnya itu nantinya akan terbelah, terpecah, berkeping-keping. Nah, Allah Jalla wa'ala sebutkan demikian. Dekatnya yaumul qiyamah atau pertanda darinya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat, dia patuh dan dia patuh, maksudnya langit, sehingga diakhiri dengan ta sukun, adzinat, asalnya adzina, adzinat untuk menyesuaikan dengan isim. Naam, dan dia patuh li rabbiha, kepada Rabnya. Memperkuat lagi bahwa di situ memakai ha, li rabbiha, dan bukan li rabbihi, menunjukkan bahwa isimnya yakni as-sama itu muannas dan langit itu patuh li rabbiha, kepada Rabnya, yakni kepada Rabnya langit Allah Jalla wa Jalla wa'ala. Wa huqqat, dan sudah sepatutnya dia patuh. Sudah selayaknya seluruh makhluk Allah Jalla wa'ala itu patuh. Tidak terkecuali pula as-sama. Wa idhal ardu muddat, dan tatkala bumi itu dipanjangkan, dibentangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa alqat ma fiha, dan bumi tadi alqat artinya melemparkan. Waw sebelumnya sebagai huruf sambung, alqat asalnya alqa, kemudian ditambahkan dengan ta sukun, menyesuaikan dengan kata bendanya, yakni al-ardu, jenisnya mu'annas. Wa al-qat ma fiha, dan bumi tadi melemparkan ma fiha, apa yang ada di dalamnya. Tidak disebutkan ma fihi, tapi ma fiha, ha sebagai tanda mu'annas. Wa takhallat, dan jadilah bumi tadi kosong. Asalnya takhalla, karena mu'annas al-ardunya, jadilah takhallat, bumi tadi menjadi kosong karena sudah dimuntahkan, dikeluarkan isinya. Demikian kondisi yaumil qiyamah. Wa adzinat li rabbiha, dan juga dia patuh. Berulang kembali ayat yang kedua di ayat yang kelima. Wa adzinat li rabbiha. Kalau tadi langit, maka di sini bumi. Wa adzinat li rabbiha, dan bumi patuh kepada Rabb-nya. Wa huqqat, apa wa huqqat? Dan sudah selayaknya, sudah sepantasnya untuk patuh, taat dengan perintah Allah untuk hancur, untuk mengeluarkan seluruh apa yang ada di dalamnya. Demikian kata Allah, "Idza as-sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat." Ya ayyuhal insan. Setelah Allah Jalla wa'ala sebutkan itu, maka Allah panggil yang namanya manusia, al-insan. Innaka kadih. Sesungguhnya engkau itu kadih. Bekerja keras. Banting tulang. Memacu. Segala apa yang kau mampu. Kadihun ila rabbik. Kalian bekerja keras ila rabbik. Kepada Rabbmu. Kadhan. Dengan kerja keras. Famulaqih. Maka kemudian nanti. Kalian akan menemuinya. Menemui Allah Jalla wa'ala. Apapun yang telah kalian usahakan. Selama di dunia. Kalian akan bertemu dengannya. Dengan Allah Jalla wa'ala. Fa'amma man utiya kitabahu. Maka adapun. Amma artinya adapun atau sedangkan. Man utiya kitabah. Orang yang utiya, yang diberikan, yang didatangkan. Kitabahu, kitabnya itu. Biyaminih. Biyaminih dari kata yamin. Apa yamin? Kanan. Biyaminih dengan tangan kanannya. Dia terima catatan itu dengan tangan kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka nanti. Yuhasab. Dia akan dihisab. Dia diperiksa. Hisaban yasira. Dengan hisab yang mudah. Maka ada golongan manusia. Yakni orang-orang yang beriman. Yang dihisab dengan hisaban yasira. Ada pula golongan manusia. Orang-orang yang beriman. Yang akan dihisab. Dengan hisab yang dirinci. Jika hisabnya dirinci oleh Allah Jalla wa'ala, maka pertanda dia akan diazab. Maka tentu tatkala akan melakukan atau dia harus dihisab, maka harapan masing-masing orang yang beriman adalah hisaban yasira, dengan penghisaban yang ringan. Maka Nabi SAW ajarkan doa kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hasibni, hitunglah, hisablah aku ya Allah, hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu. Tadi telah dibahas pada kajian Ba'dal Fajr tentang permasalahan hisab. Dan insyaAllah ta'ala besok masih berlanjut kajian pembahasan tentang mizan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia kembali. Dia akan dikembalikan ila ahlih, kepada keluarganya. Keluarganya di situ maksudnya orang-orang yang beriman. Masrura, dengan kondisi yang gembira. senang. Wa amma man utiya kitabah, sedangkan orang yang didatangkan kitabnya, wara'a dhahri, dari belakang punggungnya, yakni dari arah belakang dia dikasih kitab tadi, fasawfa yad'u, maka dia akan mendapati yad'u, berteriak, thubura, celakalah aku. Dia akan mendapati dengan berteriak, thubura, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlih, sesungguhnya dia dalam keluarganya masrura. Naam. Dia bergembira. Innahu dhanna allan yahura, sesungguhnya dia menyangka allan yahur, dia tidak akan yahur, tidak kembali kepadanya, yakni kepada Allah Jalla wa'ala. Innahu kana fi ahlihi masrura, dia kembali kepada keluarganya, maksudnya kepada golongannya, orang-orang kafir, masrura, dia bergembira, ria. Nah, seakan-akan dia tidak akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ayat yang ke-13 ini, dengan ayat yang ke-9, ila ahlihi masrura, sedangkan ayat ke-13, fi ahlihi masrura, kembali keluarganya pada ayat yang ke-9, keluarga, yakni orang-orang yang beriman, sedangkan keluarga pada ayat 13, adalah dengan golongan mereka, orang-orang kafir. Dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah. Bala, maka Allah menyatakan sungguh benar. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Rabbnya terhadap perbuatan dia tadi basira, maha melihat, maha mengetahui apa saja yang pernah dia lakukan. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah, kata Allah. La di situ bukanlah nafiah. Naam. Fala uqsim, maka sungguh aku bersumpah bisyafaq, dengan cahaya merah senja, asyafaq. Wallayli wa ma wasaq, demikian pula aku bersumpah, kata Allah, demi malam. Wama wasaq, dan juga apa yang wasaq, yang menyelubunginya. Nah. Walqamari, dan aku juga bersumpah dengan al-qamar, dengan bulan. Idza tasaq, apabila sempurna terangnya. At-tasaq, sempurna terangnya. Setelah Allah Jalla wa'ala sumpah demikian, uqsimu bisyafaq, wal-layli wa ma wasaq, wal-qamari idha tasaq, latarkabunna, sungguh kalian akan naik tabaqan an tabaq, setingkat demi setingkat. Tabaqan, setingkat, an tabaq, demi setingkat. Fama lahum la yu'minun, maka mengapa bagi mereka itu la yu'minun, tidaklah mau beriman. Wa idza quri'a 'alaihim, dan kalau dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak mau bersujud. Sehingga disunnahkan ketika sampai ayat ini bersujud dengan sujud yang disebut tilawah. Tilawah maknanya bacaan, sujud karena di sana ada bacaan untuk sujud, agar kita tidak tergolong seperti mereka yang dibacakan Al-Quran tidak mau sujud, maka kita bersujud. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru. Bahkan kata Allah, bal alladzina kafaru, orang-orang kafir, yukadzibun, mendustakan. Terus saja mereka tidak henti-hentinya mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu a'lam, Allah itu maha tahu, bima yu'un, terhadap apa yang mereka sembunyikan. Fabashirhum, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, kabar gembiranya berupa azab yang pedih. 6. Biasanya kabar gembira itu menyenangkan, tetapi justru ini sebaliknya. Dan Allah gunakan dengan kata bashir, sampaikan kabar gembira. 6. Bukan kabar yang menyusahkan, tetapi kabar yang menggembirakan. Tetapi justru bertolak belakang kabar gembira tadi, sesuatu yang menyengsarakan dia. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum ajrun, buat mereka itu pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus. Ghairu, bukan, atau juga tidak, mamnun artinya terputus. Ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus, terus selalu berlangsung, adalah jannah, syurganya Allah Jalla wa'ala. Disiapkan bagi mereka yang amanu wa amilu salihat, mereka yang beriman dan beramal saleh. Itulah murojaah yang bisa kita lakukan. Sudah sekitar 20 menit kita pakai untuk murojaah. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan surat Abasa. Pada kajian yang lalu, kita terhenti pada ayat ke-21. Alaysa kadzalik. Kita bahas pada kajian yang lalu ayat ke-17 sampai ayat ke-21. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah. Kemudian Allah Jalla wa'ala amatah, Allah Jalla wa'ala mematikannya, faaqbarah, dan Allah Jalla wa'ala menguburkannya. Maka manusia dikubur itu sebagai tempat terakhir terpisahnya dia dengan dunia. 6. Dan Allah Jalla wa'ala jadikan manusia dikubur sebagai kemuliaan baginya. Bagaimana dikatakan sebagai kemuliaan? Karena mayatnya tidak diterlantarkan sebagaimana kondisi dari binatang-binatang lainnya ketika dia sudah bangkai maka berserakan ke sana kemari. Tidak kemudian dibiarkan begitu saja, tetapi ditempatkan di tempat yang terjaga berupa liang kubur. Disitulah dia akan menempatinya. Thumma amatahu fa akbarah. Maka Allah Jalla wa'ala akan mewafatkan dia sesuai dengan ajal yang sudah ditentukan dan Allah akan menguburkannya. Berikutnya ayat ke-22. Thumma idza syaa ansyarah. Berulang kembali kata thumma. Dari ayat ke-20. Thumma sabila yassarah. Thumma amatahu faakbarah. Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian. Thumma. Kemudian Allah Jalla wa'ala. Idza syaa. Idza. Tatkala. Jika. Syaa. Naam. Yasha'u. Sya'a. Fi'il madhi. Yasha'u. Fi'il mudhari'. Naam. Idza sya'a. Sya'a maknanya adalah menghendaki. Menginginkan. Tatkala Allah Jalla wa'ala menginginkan, menghendaki. Ansyarah. Maka Allah akan membangkitkannya kembali. Apa yang dimaksudkan dengan sya'a? Allah Jalla wa'ala menghendaki. Yakni Allah menghendaki untuk membangkitkan dia pada hari kebangkitan. Ya. Allah Jalla wa'ala menghendaki dia untuk dibangkitkan. Karena kaitannya dengan ayat sebelumnya tadi sudah dikuburkan dia. Tsumma idza syaa, kemudian kalau Allah kehendaki untuk dia akan dibangkitkan di hari berbangkit yang kemudian akan dibalasi amalannya ansyarah, maka Allah akan membangkitkannya kembali. Fahimtum? Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian tatkala Allah Jalla wa'ala menghendaki, maksudnya menghendaki untuk dia dibangkitkan di hari berbangkit ansyarah, maka Allah akan membangkitkannya. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah. Thumma idza syaa ansyarah ba'athahu ba'da mautihi lil jazai. Allah Jalla wa'ala ba'athahu membangkitkannya. Ba'da mautih, setelah matinya, lil jaza, untuk apa? Jaza, untuk dibalasi. Naam. Thumma idza syaa ansyarah. Maka Allah Jalla wa'ala akan lakukan itu. Fallahu huwal munfaridu. Maka dialah Allah Jalla wa'ala yang munfarid. Munfarid. Dialah Allah Jalla wa'ala sajalah yang bersendirian. Bukannya ada salat yang namanya munfarid, yakni salat sendirian. Allah itu al-munfarid. Dialah zat yang bersendirian. Naam. Bitadbiril insan, untuk mengatur manusia. Allah Jalla wa'ala munfarid, sendirian, tidak dibantu oleh yang lainnya. Bitadbiril insan, untuk mengatur manusia. Wa tasrifihi bihadihi tasarif. Naam. Dan Allah Jalla wa'ala mengatur itu semua. Naam. bihadhihi at-tasarif, dengan aturan-aturan yang ada, sekali lagi munfarid, tidak satu pun yang menyertainya. Wallahu huwal munfarid bitadbiril insan wa tasrifihi bihadhihi at-tasarif lam yusyarikhu fihi musyarik. Lam yusyarikhu, tidak menyertakan, tidak menyertainya, fihi musyarik, orang-orang yang menyertainya, siapapun yang menyertainya. Allah Jalla wa'ala tidak dibantu oleh siapapun untuk melakukan, membangkitkan manusia di hari berbangkit. Wa huwa ma'a hadha la yaqumu bima amarahu Allah. Wa huwa, dan dia di situ bukan Allah lagi tetapi manusia, dan dia manusia, ma'a hadha, bersamaan dengan keberadaan Allah Jalla wa Ala seperti itu, la yaqumu bima amarahu Allah, dia tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sudah tahu Allah Jalla wa'ala yang membangkitkan, bahkan yang mengatur dia, dan tidak dibantu seorang pun. Sudah mengetahui kondisi yang demikian, manusia tadi, la yaqumu bima amarahullah, dia toh tetap tidak mau menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Jalla wa'ala. Ini perbuatan yang bagaimana? Nah, perbuatan yang tidak mengerti adab. Dia diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dia diatur untuk kemudian dia diperintah menjalankan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Kemudian pada kenyataannya dia bertolak belakang. Nah, walam yaqdi ma faradahu alaih, dan dia pun juga belum menjalankan kewajiban, ma faradahu alaih, apa yang diwajibkan kepadanya. Dia membantah, dia membangkang ketika diperintah oleh Allah Jalla wa'ala. Bal yazalu muqassiran, bahkan justru dia terus menerus muqassiran, dalam kondisi yang kurang, tahta talab, na'am, tahta talab, di bawah keinginannya, terus saja dia merasa kurang, tidak ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kata beliau rahimahullah. Thumma idza syaa'a ansyara. Ayat ke-23, kalla lamma yaqdima amara. Kita bertemu kembali dengan kata kalla. Naam. Huruf rad'un, atau kata rad'un wa zajrun, celaan. Naam. Artinya sekali-kali tidak. Tidaklah demikian urusannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang kafir. Lamma yaqdima amarah. Naam. Allah Jalla wa'ala menepis terhadap sangkaan orang-orang kafir dengan menyatakan kalla. Kalla lamma yaqdima amarah. Diterangkan kata lamma ada dua pendapat. Kalla lamma yaqdima amarah, sekali-kali jangan, kalian menuruti perkataan mereka orang kafir, lamma yaqdima amarah, manusia itu belum melakukan apa yang diperintah Allah kepadanya. Maka antum cermati kata lamma. Nah, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama memaknakan bahwa Allah belum melaksanakan kebangkitan. Lama pada asal katanya adalah belum. Maka dalam penafsirannya, siapakah yang dimaksudkan belum? Pendapat pertama menyatakan Allah belum melaksanakan kebangkitan. Kenapa belum melaksanakan kebangkitan? Karena belum datang waktunya yang ditetapkan. Sekali lagi, lama makna dasarnya adalah belum. Maka di sana ada dua pendapat. Belum tadi maksudnya Allah belum melakukan kebangkitan karena memang belum datang waktu yang ditetapkan. Ada saatnya nanti Allah Jalla wa'ala akan lakukan hari tersebut. Nah, pendapat ini adalah pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Pendapatnya Al-Imam At-Tabari. Selain beliau juga Al-Imam Qurtubi. Selain beliau, keduanya juga Al-Imam Baghawi. Dan juga Asy-Syaukani. Dan juga Asy-Syaikh As-Sa'di. Naam. Rahimahumullah. Siapa saja? Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Asy-Syaukani, dan Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullah. Tafsir yang sedang kita bahas, As-Sa'di berpendapat dan menafsirkan bersama yang tadi telah disebutkan bahwa belum tadi adalah manusianya. Manusia belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya dengan sebenar-benarnya. Belumnya tadi adalah manusia. Manusia belum melakukan atau melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya dengan sebenar-benarnya. Kalla lamma yaqdima amarah. Demikian faedah yang bisa kita ambil dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bahwa lamma di sana padanya pendapat. Naam. Pendapat pertama demikian tadi telah disebutkan Allah yang belum melaksanakan kebangkitan karena belum saatnya. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa manusia yang belum melakukan apa yang Allah perintahkan dengan sebenarnya. Kalla, sekali-kali jangan. Lamma yaqdima amarah. Jika dimaknakan dengan makna yang kedua, berarti manusia itu belum melakukan ma'amarah, apa yang diperintah Allah kepadanya. Ayat ke-23, ayat ke-24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. falyanzur itu dari kata nadhara yanzuru. Antum sisihkan dulu fa-nya. Demikian pula lam-nya dan juga ya-nya. Tinggallah kata nadhara. Nadhara itu melihat atau memandang. Fi'il madhinya yanzuru. Kemudian fi'il amarnya kata perintahnya undur. Lihatlah. Maka di sini adalah kata perintah. Akan tetapi disambung dengan lam dan ya. Sedangkan fa itu adalah litertib. Adalah setelah tadi disebutkan demikian, kemudian Allah beralih kepada ayat berikutnya. Nah, fa yang biasa diartikan dalam bahasa kita maka. Falyandur, maka hendaklah dia melihat. Hendaklah dia mengetahui siapa itu al-insan. Sehingga pelakunya siapa? Al-insan. Hendaklah manusia itu melihat atau memperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Ila ta'amih. Kepada makanannya. Ta'amih dari kata ta'am. Sedangkan ha adalah kata ganti. Maka Allah Jalla wa'ala pada ayat ini memerintahkan, mengarahkan kepada hambanya yang namanya manusia untuk memperhatikan kepada makanannya. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Thumma. Sudah ketemu? Thumma arsyadahu ta'ala. Kemudian arsyadahu ta'ala. Allah ta'ala arsyadahu. Mengarahkan dia. Hamba tadi. Ilan nadhar. Untuk memperhatikan. Wattafakkur. Berfikir. Fi ta'amih. Pada makanannya. Atau tentang makanannya. Thumma arsyadahu ta'ala. Ilan nadhar. Wattafakkur. Fi ta'amih. Setelah tadinya Allah berbicara. Kemudian. Tatkala Allah menginginkan. Akan dibangkitkan. Ansyarahu, Allah akan bangkitkan. Maka setelah itu Allah mengajak beralih kepada pembicaraan yang lain yang nantinya ada kaitannya, yaitu berupa Allah ingatkan kepada makanannya, hendaknya dia perhatikan. Ila ta'amih, kepada makanannya. Maksudnya untuk memperhatikan kepada makanannya. Dari mana makanan itu berasal? Ya. Kita mungkin sering tinggal siap makan saja. Tapi tidak memikirkan dari mana dia berasal. Kemudian siapa yang mendatangkan makanan tadi? Ya, sesuatu apapun makanannya. Nah, kita tahu jadinya. Kita tidak berpikir, tidak sampai terpikir lebih jauh dari mana asalnya, siapa yang mendatangkan. Nah, maka sepantasnya nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia baca untuk merenungkan firman Allah pada surat Al-Waqi'ah. Ayat ke-63, tepatnya sampai ke-67. Ketika seseorang sedang menikmati rizki Allah berupa makanan tadi, berdasarkan ayat itu, maka hendaklah manusia memperhatikan terhadap makanannya. Maksudnya memperhatikan adalah dari mana dia berasal, siapa yang mendatangkan, siapa yang menciptakannya. maka diarahkan kita untuk mengingat pada surat Al-Waqi'ah, afara'aitum ma tahrusun. Afara'aitum, maka terangkanlah kepadaku, ma tahrusun, apa yang kalian tanam. Berikutnya ayat ke-64, aantum tazra'una. Aantum, apakah kalian tazra'una yang menumbuhkannya, am nahnu, ataukah kami az-zari'un, kami yang menumbuhkannya, kata Allah. Aantum tazra'una, apakah kalian yang menumbuhkannya, bisakah kalian lakukan itu? Tentu tidak. Allah sengaja tanya dalam bentuk pertanyaan untuk menggugah. Kok bisa tanaman itu tumbuh sendiri? Bisa kira-kira? Kalau tidak ada yang menumbuhkan. Tadinya pendek jadi tinggi. Tadinya tidak. Tadinya berupa biji kemudian tumbuh. Kemudian keluar. Hasilnya. A'antum tazra'una, apakah kalian yang menumbuhkannya? Am nahnu zari'un, ataukah kami yang menumbuhkannya? Ayat ke-65, lau nasya'u, seandainya kami kehendaki, la ja'alnahu hutama, niscaya kami akan jadikan dia, tanaman itu, hutama, hancur, kering, nam, musnah, lau nasya'u, la ja'alnahu hutama. Seandainya kami inginkan, kami bisa lakukan, akan kami jadikan tanaman yang segar, tanaman yang subur tadi menjadi hutama, menjadi hancur, luluh. Fadhaltum tafakkahun, maka jadilah kalian itu tafakkah, hanya bisa heran dan tercengang. Ya, tidak mampu untuk berbuat apa kalau Allah sudah kehendaki seperti itu. Fadhaltum tafakkahun. Lau nasya'u laja'alnahu hutama, fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun. Sehingga kalian cuma bisa bilang, sesungguhnya kami ini mughram. Mughramun, kami benar-benar mendapati derita kerugian. Nah, kami rugi, kami gagal. Nah, ketika Allah Jalla wa'ala sudah turunkan musibah, seluruh melalantakan dari bumi, termasuk padanya dalam makanan yang berasal darinya adalah tumbuh-tumbuhan. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami menjadi orang-orang yang mahrum, mahrumun, yang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Afara'aitum ma tahrusun, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, law nasha'u laja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun, inna lamughramun. Bal nahnu mahrumun. Berkaitan ayat itu, falyanzuril insanu ila ta'amih, dalam manusia itu memperhatikan kepada makanannya. Berkata Al-Hasan Al-Basri dan juga Mujahid rahimahumullah, berkata Al-Hasan Al-Basri dan Mujahid rahimahumullah, ila mudkhalihi, mudkhalahu au mukhrajahu. Maksudnya memperhatikan makanan tadi, kemana dia masuk dan kemana dia keluar. Ya, kalian makan, kemudian setelah itu akan dikeluarkan. Makan, keluar. Masuk, keluar. Nah, falyanzuril insanu ila ta'amih. Diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kullabi. Oleh Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kullabi. Naam, radhiyallahu anhu, menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil dia, bertanya kepadanya, "Ya Dhahhak, ma ta'amuk?" Wahai Dhahhak, apa makananmu? Qultu, maka aku jawab, "Ya Rasulullah, al-laham wal-laban," yaitu daging dan susu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kembali, "Tsumma yasiru ila madza?" Kemudian daging, susu yang kamu makan, yang kamu minum tadi akan jadi apa? Qultu ila ma qad amiltu. Adalah menuju apa yang sudah aku ketahui. 6. Ilama alimtu, kepada apa yang sudah aku ketahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa innallaha daraba ma yakhruj min ibni Adam mathalan lid dunya." Sesungguhnya Allah jalla wa ala memberikan permisalan apa yang keluar dari Ibnu Adam, Allah membuat suatu permisalan lid dunia, bagi dunia ini. Allah jalla wa ala misalkan dunia ini seperti seseorang habis makan, kemudian dari itu apa yang dikeluarkan? Kotoran. Ya. Naam. Demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Ubay ibn Ka'ab? Salah seorang sahabah yang pernah ditunjuk oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi imam salat tarawih. Naam. Ubay ibn Ka'ab menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya, "Inna mat'ama ibnu Adam, mat'ama ibni Adam ju'ila mathalan lid dunya." Sungguhnya makanan ibnu Adam dijadikan permisalan bagi dunia. "Wa in qadhahu wa mallahahu fanzur ila ma yasir." Walaupun dia sudah baguskan, sudah dia kasih garam, sudah ini biar enak rasanya, "fanzur ila ma yasir," maka hendaklah dia lihat apa yang menjadi akhirnya, apa yang menjadi kesudahannya, yakni akan jadi apa? Yakni kotoran. Naam. Bukti yang kedua dari permisalan dunia. Yang ketiga, berkata Abul Walid, naam, "Sa'altu Ibnu Umar." Aku bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Anir rajul yadkhulul khala," tentang seseorang yang masuk al-khala, tempat buang hajat. Naam. "Fayanzur ma yakhruj atau ma yukhraj minhu." Maka hendaklah dia lihat apa yang keluar darinya. Naam. Apa yang keluar darinya. Qala, maka berkata beliau, "Ya'tihil malak fayaqul undur ma bakhilta bihi ila ma sara." Datang malaikat kepadanya dan menyatakan, "Undur, lihatlah Ma bakhilta bihi ila ma sar. Apa yang kau kikir padanya ila ma sar. Bagaimana kesudahannya? Kamu tahan-tahan, kamu kikir-kikir, kamu bakhil, kemudian nantinya apa yang kamu pernah masukkan ke dalam tubuhmu akan keluar seperti itu. Nah, demikian riwayat-riwayat dari salaf yang membantu kita untuk lebih jauh memahamkan falyanzuril insanu ila ta'amih. Berikutnya ayat yang ke-25, anna sababnal ma'a sabba. Anna, sesungguhnya kami. Itu dari kata anna ditambah dengan na sebagai wakil dari kata ganti kami, nahnu. Naam. Maka digabunglah anna dengan na, jadilah anna. Ya. Sesungguhnya kami, kata Allah. Kami di situ Allah. Sababna. Sababna dari kata sabba. Yasubbu. Kemudian ditambahkan dengan kata ganti kami. Karena ba-nya dipisahkan jadilah sabab. Naam. Sabba jadilah sabab. Naam. Anna sababna, sesungguhnya kami yang telah mencurahkan al-ma, air, sabba. Sabba ini sama dengan kata sabab tadi, hanya diulang untuk menguatkan. Anna sababna al-ma'a sabba, sungguh kami benar-benar telah menuangkan, mencurahkan air itu dari langit. Apa maksudnya? Hujan. Anna sababnal ma'a sabba. Kami sungguh telah mencurahkan air itu dengan sebenar-benarnya. Makna air di situ yang dicurahkan adalah al-ghais, al-amtar, hujan. Al-ghais, al-amtar maknanya sama, yakni hujan. Allah Jalla wa'ala telah berikan rizki kepada kita berupa air yang Allah turunkan ke bumi. Allah Jalla wa'ala tadi sudah mengingatkan kita untuk memperhatikan kepada makanan yang kita makan. Kemudian Allah ingatkan lagi dengan kenikmatannya berupa air, hujan. Thumma, ayat berikutnya ke-26. Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. Kemudian syaqaqna. Syaqaqna dari kata syaqqa. Sama dengan kata insyiqaq. Surat al-insyiqaq. Idha sama'un syaqqat. Syaqqat artinya terbelah. Naam. Thumma syaqaqna. Kemudian kami belah. Al-arda, bumi itu syaqqa. Syaqqa sama dengan syaqaqna tadi diulangi untuk menguatkan. Sehingga dimaknakan, sungguh benar-benar kami telah belah bumi itu dengan sebaik-baiknya. Dibelah maksudnya apa? Dengan turunnya hujan, maka terpecah rongga-rongganya sehingga air bisa masuk dan diserap oleh tanah, oleh bumi. Allah katakan, summa syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian setelah hujan turun membasahinya, bumi itu menumbuhkan tanaman. Masih sanggup untuk diteruskan? Nah, kalau memang tidak bisa dipaksakan, 6, kita cukupkan sampai ayat ke-26 ini. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Naam, sampai di situ? Ya. Kajian di pagi hari ini kita telah bahas beberapa ayat berawal dari ayat ke-22, ayat ke-23, 24, 25, dan 26. 5 ayat. Masih tersisa ayat ke-27, 28, 29, 30, 31. Masih 5 ayat lagi. 6. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktunya nanti biadzinillahi ta'ala. Itulah yang bisa kita mampu pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita simak bersama bernilai catatan amal saleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Ramadan. Amalan saleh dilipat gandakan dibandingkan hari-hari biasanya. Semoga antum yang menyempatkan hadir di majelis ini pula mendapatkan nilai yang lebih. 6. Mengambil manfaat dan tentunya pula ajar yang mudha'af, yang berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.